Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala, ya ayuhal ladhina amanu attaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Halaman 96 dari kitab Ta'jilun Nada. Kita melanjutkan pembahasan dari perkataan Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala. Wala fasla ma imkanil wasli illa fi nahwi al-ha'i min salnihi bi marjuhiyatin wa dhanantukahu wa kuntuhu bi rujhanin. Sebelumnya sudah kita sebutkan bahwasanya jika memungkinkan bagi kita untuk memakai dhamir yang muttasil, yang bersambung, maka tidak boleh menggunakan dhamir yang munfasil. Demikianlah yang disebutkan oleh para ulama. Sebagaimana perkataan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiatan, wa fi ikhtiyari la yaji'ul munfasil idha ta'atta ay yaji'al muttasil. Dalam kondisi ikhtiar, kita tidak boleh mendatangkan dhamir munfasil yang terpisah jika masih memungkinkan menggunakan dhamir yang muttasil. Namun ada beberapa tempat di mana para ulama mengecualikan hal tersebut. Yakni kita boleh memakai dua-duanya sekaligus. Boleh memakai dhamir yang muttasil ataupun dhamir yang munfasil. Boleh dua-duanya. Khilafnya hanya dari segi mana yang rajih. Mana yang lebih rajih, apakah memakai dhamir yang muttasil atau dhamir yang munfasil. Kondisi yang pertama, ayakuna ad-dhamiru thaniya dhamiraini awwaluhuma a'rafu min ath-thani wal 'amilu fihima fi'lun ghairu nasikhin ka'ta wa akhwatuha. Kondisi yang pertama ialah salah satu daripada dua dhamir yang disebutkan itu lebih ma'rifah dari dhamir yang lain. Karena dhamir jika ditinjau dari segi mutakallim, mukhatab, ataupun ghaib, itu terbagi menjadi tiga. Ada dhamir mutakallim, ada dhamir mukhatab, ada dhamir ghaib. Dan dhamir yang lebih ma'rifah itu yang mana? Dhamir mutakallim, baru mukhatab, baru ghaib. Jika misalkan ada dhamir mutakallim, setelahnya dhamir ghaib, kemudian didahului oleh fi'il yang mana fi'ilnya itu ghairu nasikh, yang tidak menasakh hukum mubtada dan khabar, yang mana masuk kepada dua isim, dalam hal ini dhamir, yang mana aslinya itu bukan mubtada dan khabar, seperti a'ta dan teman-temannya. Maka dalam hal ini, menurut para ulama, yang lebih rajih kita menggunakan dhamir apa? Dhamir muttasil. Tidak menggunakan dhamir munfasil. Misalkan perkataan kita, Alkitabu salnihi. Alkitabu salnihi. Maka kita menggunakan dhamir muttasil. Syahidnya alha. Alha. Ya. Alkitabu salnihi alha setelah ya al mutakallim, di mana ya al mutakallim itu adalah dhamir mutakallim, sedangkan alha itu dhamir ghaib. Maka ya al mutakallim itu lebih ma'rifah daripada dhamir ghaib alha. Kemudian fiilnya itu juga bukan fiil nasikh, yakni sa'ala yas alu salnihi alkitabu salnihi, naam. Maka dalam hal ini Boleh bagi kita mengatakan al-kitabu salnihi atau al-kitabu salni iyyahu. Boleh. Al-kitabu salnihi atau al-kitabu salni iyyahu. Boleh dua-duanya. Namun mana yang lebih rajih? Kita menggunakan dhamir yang muttasil. Al-kitabu salnihi. Oleh karenanya Ibnu Hisham mengatakan bimarjuhiyatin. Maksudnya menggunakan dhamir munfasil dalam kondisi ini hukumnya marjuh. Yang rajih itu menggunakan dhamir muttasil. Kenapa? Li'annahul aslu. Karena itu adalah hukum asal. Ini yang pertama. Jadi hukum asal kita itu menggunakan dhamir muttasil. Hukum asal dalam hal ini itu menggunakan dhamir muttasil. Wali'annahu mu'ayyadun bil-Quran. Demikian pula ada istishhad dari Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, fasayakfikahumullah. Ada dhamir kaf dan hum. Kaf, dhamir mukhatab. Hu, alha, hum. Alha di sini dhamir gaib. Maka mukhatab lebih ma'rifah daripada dhamir gaib. Kemudian fi'ilnya ghairu nasih, yakfi. Maka di sini boleh diittisal, boleh diinfisal. Namun Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkannya dengan dhamir muttasil. Berarti yang lebih rajih menggunakan dhamir apa? Muttasil. Taib. Sekarang masalah yang kedua, kondisi yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasayikhina jami'an. Qala syarihu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. المسألة الثانية أن يكون الضمير ثاني ضميرين أولهما أعرف من الآخر والعامل فيهما فعل ناسخ كظن وأخواتها نحو الصديق ظننتكه فالكاف مفعول أول والهاء مفعول ثان فيجوز الاتصال وَيَجُوزُ الْإِنْفِصَالُ فَتَقُولُ الصَّدِيقُ ظَنَنْتُكَ إِيَّاهُ. Kondisi yang kedua, masih sama sebagiannya dengan kondisi yang pertama, bahwasanya salah satu dari dua dhamir yang disebutkan itu lebih ma'rifah daripada yang lain. Namun amilnya, fi'il yang disebutkan itu adalah fi'il nasikh. Seperti dhanna wa akhwatuha. Hanya saja fi'il nasikh di sini dhanna wa akhwatuha yang aslinya mubtada wa khabar itu menjadikan kedua-duanya sebagai maf'ulun bihi. Sebagai maf'ul ya. Jadi kedua-duanya dijadikan sebagai maf'ul untuk dhanna wa akhwatuha. Ala annahuma maf'ulaini. Seperti perkataan kita as-sadiqu dhanantukahu. As-sadiqu dhanantukahu. Kita boleh mengatakan as-sadiqu dhanantuka iyyahu. Boleh diittisal antara dhamir kaf dan ha. Boleh pula diinfisal dhanantuka iyyahu. Boleh dua-duanya. Boleh kita sebutkan ini, boleh kita sebutkan yang itu. Dua-duanya boleh. Namun dalam hal ini yang lebih rajih itu yang mana? Ittisal atau infisal? Ada khilaf diantara ulama. Namun Ibnu Hisham, sebagaimana akan kita jelaskan, itu lebih memilih yang rajih adalah al-infisal. Harus di apa? Dipisah. Insya Allah akan kita sebutkan setelah ini. Al-mas'alatu thalithatu ayyakuna ad-dhamiru khabaran likana au ikhda akhwatiha. Masalah yang ketiga ialah dhamir yang disebutkan itu menjadi khabar bagi kana atau salah satu saudarinya kana. Nahwu as-sadiqu kungtuhu. Bedanya kana dengan dhanna, kana wa akhwatuha dengan dhanna, ialah pada amal daripada fi'il-fi'il yang menjadi akhwat kana, dan pula fi'il-fi'il yang menjadi akhwat dhanna. Kalau kana itu amalnya apa? Tarfa'ul isma wa tansibu al-khabar. Kalau dhanna apa? Tansibu al-mubtada wal-khabar ala annahuma maf'ulaini lahu. Jadi menasabkan mubtada dan khabar yang kedua-duanya menjadi maf'ul bagi dhanna. Misalkan kalau kita katakan Muhammadun jalisun, kalau dimasuki kana bagaimana? Kana Muhammadun jalisan. Maka jalisan menjadi khabar bagi kana. Kalau kemasukan dhanna bagaimana? Dhanantu Muhammadan jalisan. Maka Muhammad dan jalisan sekarang menjadi maf'ul bagi dhanna wa akhwa tuha. Taib. Misalkan seperti perkataan kita as-sadiqu quntuhu. Syahidnya al-ha di situ menjadi apa? Khobar bagi ka kana dalam kondisi nasab. Quntuhu. Jadi al-ha tamirun barizun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli nasbi khabari kana. As-sadiqu quntuhu. وَيَجُوسُ الصَّدِيقُ كُنْتُ إِيَّهُ بِلِنْفِصَالِ, dan boleh pula bagi kita mengatakan الصَّدِيقُ كُنْتُ إِيَّهُ. Baik. Dalam dua masalah terakhir yang kita sebutkan, الْمَسْأَلَةُ ثَانِيَةُ وَالْمَسْأَلَةُ ثَالِثَةُ, yakni jika masalah yang kedua, jika salah satu dari dua dhamir itu lebih ma'rifah dari yang lain, dan amil yang masuk ke dalamnya adalah dhanna wa akhwatuha. Demikian pula masalah yang ketiga, jika dhamirnya itu yang kedua ya, itu menjadi khabar bagi kana atau ikhda akhwatiha. Maka dalam hal ini menurut Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala, yang lebih rajih kita menggunakan dhamir yang munfasil. Harus dipisah, tidak disambung. Makanya beliau mengatakan wa qauluhu bi rujhanin ay innal infisala fi hataini almas'alataini, sesungguhnya menggunakan dhamir munfasil dalam dua masalah yang terakhir ini arjahu minal wasli indal jumhur. Itu lebih rajih daripada kita menggunakan dhamir yang muttasil menurut pendapat jumhur ulama ahli nahwu. Jadi menurut jumhur ulama ahli nahwu bahwa yang rajih dalam dua kondisi yang terakhir ialah kita menggunakan dhamir apa? Munfasil, bukan dhamir muttasil. Wa minhum sibawaihi, di antaranya adalah sibawai. Baik. Jadi ini pendapatnya Sibawai. Li'annahu khabarun fil asli. Alasannya kenapa? Yang pertama, karena dhamir yang kedua ini asalnya itu apa tadi? Khabar. Ya tidak? Jadi karena dhanna wa akhwatuha serta kana wa akhwatuha itu kan masuk kepada mubtada dan khabar, masuk kepada jumlah ismiyah. Maka dhamir yang kedua itu merupakan khobar aslinya. Aslinya apa? Khobar. Baru kemasukan kana dan juga dhanna. Kalau kemasukan kana berarti sekarang menjadi khobar kana. Kalau kemasukan dhanna berarti sekarang menjadi maf'ul bagi dhanna. Tapi aslinya apa? Khobar. Dan hukum asal khobar itu disambung dengan mubtada atau dipisah? Disambung atau dipisah? Hukum asal khobar disambung atau dipisah? kok disambung? Dipisah. Masa kita katakan Muhammadun jalisun tulisannya disambung gitu? Enggak boleh. Hukum masal khobar itu dipisah dari mubtada. Maksudnya tidak boleh disambung tulisannya. Karena hukumnya adalah khobar. Hukum asalnya adalah apa? Khobar. Wa haqqul khobari al-faslu qabla dukhulin nasikh. Naam. Dan hak dari khobar itu adalah dipisah sebelum masuknya nawasikh tadi. Ya. Baik kana au ihda akhwatiha ataupun dhanna au ihda akhwatiha. Wa inda jama'atin, namun menurut sekelompok ahli nahwu, wa minhum Ibnu Malik rahimahullahu taala wa Rummani, al-waslu arjah. Namun menurut sebagian jamaah, jamaah dari ahli nahwu, diantaranya Ibnu Malik, masya Allah, Ibnu Malik, dan juga Ar-Rummani, mereka mengatakan bahwa yang lebih rajih justru dhamir yang apa? Muttasil dalam dua kondisi ini. Makanya Ibnu Malik itu mengatakan dalam Alfiyah, wasil awif silha asal nihi wama ashbahahu fikung tuhul hulfun tama kada kahil tanihi wati sola akhtaru wair ikhtarul infisola. Dia mengatakan wati sola akhtar, dalam kondisi ini aku lebih memilih ittisol. Ghairi ikhtaro al-infisola, namun selainku, beliau mengisyaratkan kepada orang lain, ahli nahwu lain selain beliau, itu lebih memilih infisol. Namun di sisi Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, bahwa yang lebih roji itu apa? Ittisol. Apa alasannya? Wahai Ibnu Malik, wahai Rummani, alasannya kenapa? Qalu li'annahul aslu, karena itu adalah hukum asal. Meskipun aslinya khobar, tapi sekarang jadi dhamir. Hukum asal dhamir harus tetap muttasil selagi memang bisa. Jangan mendatangkan dhamir yang munfasil. Wa fi ikhtiyari la yaji'ul munfasil idza ta'atta ay yaji'al muttasil. Dalam kondisi ikhtiar tidak boleh mendatangkan dhamir munfasil jika memang bisa mendatangkan dhamir muttasil. Ini alasan yang pertama. Wa muayyidun aw wa muayyadun bil Qur'ani. Demikian pula pendapat ini itu dikuatkan dengan nas di dalam Al-Qur'an. Qala ta'ala it yurikahumullahu fi manamika qalila walau arakahum katsiran lafasiltum. Dalam Quran surat Al-Anfal ayat 43. Baik, syahidnya di mana ini? Dalam ayat ini syahidnya di mana? Yurikahum. Yurikahum. Dia mengatakan fal kafu maf'ulun awal wal ha'u maf'ulun thanin wal mimu alamatul jam'i wa qalilan maf'ulun thalithun. Baik. Jadi menurut mereka bahwasanya dhamir kaf di sini itu bersambung dengan dhamir apa? Al ha. Dhamir kaf bersambung dengan dhamir apa? Al-ha. Ini bukti kalau muttasil itu lebih dikuatkan atau lebih rajih dalam masalah ini. Namun ada nazar, ada catatan. Istidlal dengan ayat ini itu terdapat catatan. Harus kita garis bawahi. Apakah istidlalnya benar atau tidak? Sejatinya kita garis bawahi. Makanya Asy-Syarih menyebutkan ta'liq nomor 1, i'lam. Anal istidlala bihadihil ayati ala anna dhamira khabarun fil asli la yastaqim. Ketahuilah saudaraku, sesungguhnya beristidlal, berdalil dengan ayat ini untuk menguatkan bahwasanya dhamir yang muttasil itu lebih didahulukan dalam dua kondisi yang kita sebutkan tadi, ataupun bahwasanya dhamir yang kedua itu aslinya adalah khobar, yakni dhamir ha itu adalah khobar, maka kita katakan ini keliru, tidak benar. Kenapa? Li'anna dhamir alladhi ja'a muttasilan wa huwal ha laisa khobaron fil asli. Karena sejatinya dalam firman Allah id yurikahumullah, dhamir ha di situ dan mim alamatul jam'i hum, itu aslinya bukan khobar. Bal huwa mubtada, bahkan aslinya adalah mubtada. Aslinya apa? Mubtada. Wal khabaru fil asli huwa qauluhu qalilan. Sedangkan khabar yang asli adalah perkataan atau firman Allah qalilan. It yurikahumullahu fi manamika qalilan. Jadi aslinya jumlah ismiyahnya itu hum qalilun. Hum qalilun itu aslinya. It yurikahumullahu fi manamika qalilan. Jadi mubtada dan khobarnya aslinya apa? Hum qalilun. Mereka itu sedikit wahai Muhammad. Yani ketika Allah memperlihatkan bagimu bahwa mereka itu sedikit. Aslinya itu apa? Aslinya itu apa? Mubtada dan khobarnya hum qalilun. Mereka itu sedikit. Maka berarti hum di sini khobar bukan aslinya? Hum khobar bukan aslinya? Bukan, tapi mubtada. Hum qalilun. Sedangkan khobarnya adalah qalilun. Maka menjadikan ayat ini sebagai istidlal bahwa kalau aslinya khobar itu, maka ya yang rajih tetap menggunakan dhamir yang muttasil, tidak mustaqim, ya tidak benar ya. Untuk beristidlal dengan ayat ini maka tidak benar, keliru. Karena hukum asal dari hum di sini bukan khobar, melainkan mubtada. Tapi kalau kita katakan alasan yang pertama, li'annahul asal, ya mungkin bisa kita terima. Karena sekarang khobarnya sudah jadi dhamir, sedangkan hukum asal dhamir itu, kalau memungkinkan menggunakan muttasil, maka harus menggunakan muttasil. Jangan menggunakan munfasil. Faham dom? 6. Jadi ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala, Ar-Rummani dan selain mereka berdua. Namun pendapat jumhur ulama wa minhum Sibawai dan juga Ibnu Hisham rahimahumullahu jami'an, pendapat yang benar dalam hal ini, kalau memang aslinya itu khobar, maka yang lebih tepat, yang rajih itu menggunakan dhamir munfasil. Faham dom? Tapi dua-duanya boleh ya. Dua-duanya boleh. Mau mutasil, mau munfasil, silakan. Wa fil mas'alati tsalitsati, ja'a qauluhu sallallahu alaihi wasallam li Umar radhiyallahu ta'ala anhu fi sya'ni ibni Sayyad. Dan dalam masalah yang ketiga ini, telah datang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata kepada Umar tentang perkara Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad yang diperkirakan oleh Umar adalah Dajjal. Sebelum datang hadis Tamim Ad-Dari. Jadi ada orang namanya Ibnu Sayyad tertuduh sebagai apa? Dajjal. Yang ketiga itu ada di Madinah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan Umar. Yang ketiga itu Umar sebenarnya ingin membunuh Ibnu Sayyad. Karena kalau Dajjal ini kesempatan nih, Dajjal nih. Bunuh saja sekarang, nanti enggak bakal keluar lagi di hari kiamat. Mungkin tidak? Maka beliau memperingatkan, in yakunhu falan tusallito alaihi. Wa illa yakunhu fala khaira laka fi qatlihi. Jika dia memang Dajjal, Ibnu Sayyad ini memang Dajjal, maka engkau tidak akan mungkin untuk bisa membunuhnya. Ya tidak? Karena itu merupakan sunnah kauniyah yang Allah takdirkan bahwasanya Dajjal itu pasti akan keluar di akhir zaman. Namun jika dia bukan Dajjal, maka itu Gak ada kebaikan untukmu, hai Umar. Ngapain kamu bunuh orang? Dosa. Itu maknanya. Syahidnya di sini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakun hu. Yakun hu. Di mana hu di sini asalnya itu apa? Khobar. Asalnya apa? Khobar. Huwa huwa. Huwa huwa, huwa dajjal. Paham tum? Jadi yakun hu di situ isim kananya mana? Isim kananya mana? Tomirun mus mustatirun. Takdiruhu huwa ya'udu ila ibnu au ibni sayyad. Hu iyakun huwa huwa, itu maksudnya. Kalau dia memang dia, kalau dia memang dajjal, berarti hu di sini iyakun hu, al-hu di sini itu aslinya adalah khobar. Karena aslinya adalah huwa huwa, huwa dajjal. Hunya di sini itu takdirnya apa? Dajjal. Taib. Maka hu di sini aslinya khobar. Hu di sini aslinya apa? Khobar. Dan kalau aslinya khobar, itu yang lebih roji harusnya apa? Dipisah dengan domir munfasil. Tapi di sini Nabi alaihissalatu wassalam dengan domir apa? Muttasil. Iyakun hu. Kalau kita ucapkan di selain hadis ini, maka boleh kita katakan iyakun iyahu. Iyakun iyahu. Tapi di sini Nabi An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam menggunakan dhamir muttasil. Fal ha'u fi qawlihi yakunhu. Ya, al ha yakunhu khabarun. Yakun wa qad ja'a muttasilan. Fal ha'u fi qawlihi yakunhu khabaru yakun. Jadi al ha itu merupakan khabar dari yakun. Wa qad ja'a muttasilan, dan ha di sini itu datang dengan dhamir muttasil. Wa huwa aidun ala dajjal, dan dia itu kembali kepada dajjal. Wasmu yakun dhamirun ya'udu ala ibni sayyad, sedangkan isim yakun yakni dhamirun mustatir itu kembali kepada ibnu sayyad. Wal haqqu anna kullan minal fasli wal wasli waruda 'anil arabi fil masaili thalathi bi syawahida tubihul qiyas. Dan sejatinya dalam hal ini setiap domir, baik itu munfasil ataupun mutasil, dipisah ataupun disambung, itu semuanya, semuanya kita dengar langsung dari orang Arab dalam ketiga permasalahan yang sudah kita sebutkan tadi, ya, di mana salah satu dari dua domir itu lebih ma'rifah dari yang lain, namun amilnya itu aslinya bukan fi'il yang nasikh, atau fi'ilnya itu fi'il yang nasikh seperti dhanna wa akhwatuha, ataupun dia menjadi khobar bagi kana wa au ikhda akhwatiha. Dalam ketiga kondisi ini semuanya kita dengar langsung dari orang Arab, mereka menggunakan dhamir muttasil ataupun dhamir munfasil. Berarti dua-duanya boleh. Khilafnya hanya dalam masalah yang lebih rojima mana. Makanya beliau menyebutkan wa alaihi fahada at-tarjihu wal khilafu mimma la ta'ila tahtahu. Maka kalau memang benar ini semuanya datang dari orang Arab, mereka menggunakan munfasil atau muttasil, maka enggak perlulah kita mentarjih, ya, untuk permasalahan ini. Silakan yang ingin pakai dhamir muttasil silakan pakai, yang ingin munfasil silakan pakai. Baik. Khilafnya bermanfaat tidak? Nah, kalau enggak ada khilaf, ya, orang biasa pun, mubtadi pun bisa. Tapi kalau ada khilaf, membedakan, ya, antara mana thalib yang apa murtaqi yang lebih tinggi derajatnya dengan thalib yang biasa-biasa saja. Nah. Sekarang kita masuk kepada pembahasan ma'rifah yang kedua, al-alamu. Qauluhu thumma al-'alamu wa huwa imma shakhsiyyun ka Zaidin aw jinsiyyun ka Usamatu aw ka Usamata. Kemudian yang kedua, dari isim yang ma'rifah yang disebutkan oleh Ibnu Hisyam rahimahullahu taala, macam-macam daripada ma'rifah. Yang kedua beliau menyebutkan al-alam. Baik. Karena ini memang martabatnya nomor dua. Martabat ma'rifah yang nomor dua. Karena kalau kita urutkan ma'rifah itu dari semuanya a'raful ma'arif, ma'rifah yang paling ma'rifah pertama adalah lafdul jalalah Allah. Kemudian dhamir mutakallim, dhamir mukhatab, alam. Ada yang mengedepankan alam daripada dhamir yang gaib, tapi ada yang mengedepankan dhamir yang gaib daripada alam. Alam, dhamir yang gaib, isim isyarah, munada, isim mausul, isim yang muhalla dengan alif dan lam, kemudian al-mudhaf ilal ma'rifah. Alam itu menempati urutan yang nomor dua. Isim yang paling ma'rifah menempati urutan yang nomor dua. Al-alamu. Naam. Kemudian yang kedua dari isim-isim ma'rifah ialah al-alam. Dan alam ini boleh jadi alam yang saksi ataupun jinsi. Ada yang saksi ataupun jinsi. Saksi seperti Zaid, jinsi seperti Usama. Alam saksiyun maksudnya alam yang menunjukkan nama orang itu tanpa berserikat dengan yang lain. Tanpa berserikat dengan yang lain. Seperti Zaid. Ya. Seperti Syekh Eko. Di sini ada yang namanya Eko lagi selain Syekh Eko? Enggak ada. Berarti Eko adalah alam. Karena menunjukkan saksi, zat orang yang diberi nama tanpa berserikat dengan orang yang lain. Faham ya? Ini namanya apa? Saksi. Identitas resmi dari suatu zat tertentu yang diberi nama dengan alam tadi. Seperti Zaid yang tidak berserikat dengannya orang lain. Yang kedua, jinsi. Alam jinsi, dia nama untuk seseorang, zat tertentu, namun mewakili jenisnya. Jadi enggak cuma untuk satu orang saja, satu zat saja, tapi mewakili setiap jenisnya. Seperti dikatakan Usama. Usama itu nama lain dari singa, Asad. Usama itu nama lain dari apa? Singa, Asad. Asadun. Maka Usama artinya adalah singa. Kalau kita keragunan, lihat singa, kita bilang apa? Usama. Kalau kita kegembira loka di Jogja, lihat singa, kita namai apa? Usama. Kalau kita ke Afrika, lihat singa, kita namai apa? Usama. Singanya beda tidak? Beda. Singa yang ada di Ragunan, gembira loka, atau di Afrika, sama-sama singa, jenisnya, tapi singanya berbeda. Cuma jenisnya sama-sama singa, kita namai sebagai Usama. Tapi yang kita namai, yang kita tunjuk itu berbeda orangnya. Jadi mewakili jenisnya. Setiap singa yang kita lihat itu boleh kita sebut dengan siapa? Usama. Paham sekarang? Beda dengan Syekh Eko. Nama Eko. Maka saya enggak boleh bilang Ilham Eko. Ya Eko, maksudnya Ilham, enggak boleh. Paham ya? Karena itu mewakili zat tertentu yang resmi menjadi namanya tadi. Berbeda dengan Usama, selagi itu memang jenisnya singa, maka boleh kita mutlakan dengan Usama. Hadal kismu tsani minal ma'arifi. Ini adalah jenis yang kedua dari isim ma'rifah, wahuwal alam. Wahuwa kisman, dan alam ini terbagi menjadi dua. Alamun saksi wa alamun jinsi. Wal alamu saksi huwa alladhi yu'ayyinu musammahu mutlaqo nahwu ja'a Khalidun hadhihi Makkatu. Al alamu saksi itu apa definisinya? Al alamu saksi itu apa definisinya? Ialah suatu alam atau penyebutan atau nama yang menunjukkan zat tertentu yang diberi nama dengan nama tadi secara mutlak tanpa ada keterkaitan apapun. Nanti dijelaskan makna daripada definisi ini setelahnya. Nahwu ja'a Khalidun, seperti Khalid dalam perkataan kita ja'a Khalidun, datang Khalid. Di sini enggak ada yang namanya Khalid ya? Enggak ada ya? Baik. Tiba-tiba datang Khalid. Ja'a Khalid. Berarti saya menginginkan siapa? Orang yang datang yang bernama Khalid, bukan antum. Ya tidak? Berarti ini adalah al-alam as-saksi. Karena saya meniatkan bahwa yang disebut dengan Khalid itu orang yang datang itu loh. Zatnya dia. Karena sejak awal dia diberi nama oleh orang tuanya dengan Khalid. Berarti tidak mewakili orang yang ada di sini semuanya. Ini namanya al-alam as-saksi. Hadihi Makkah. Ini adalah Makkah. Demikian pula nama kota Makkah. Maka kita di Rawalumbu sekarang tidak boleh disebut dengan Makkah. Karena Mekah itu sekarang mewakili suatu tempat tertentu yang ada di Arab Saudi sana, yang ada Ka'bahnya di sana, itulah tempat yang disebut dengan apa? Mekah. Berarti itu cuma mewakili tempat itu, tidak mewakili tempat kita pula. Ini namanya apa? Al-alam as-saksi. Wa qawluhu yu'ayyinu musammahu yakhruju an-nakiratu. Atau yukhriju an-nakirota. Dan perkataan kita, yu'ayyinu musammahu, dalam definisi kita atas al-alam as-saksi, walladhi yu'ayyinu musammahu mutlaqa, yu'ayyinu musammahu, yang menunjukkan identitas daripada orang yang diberi nama, kita keluarkan dari definisi ini isim yang nakiroh. Li'annaha la tadullu ala mu'ayyanin, karena dia itu tidak menunjukkan suatu person yang muayyan secara langsung ditunjukkan. Karena isim nakiroh itu kan dia berserikat di dalam jenisnya. Kalau saya katakan kitabun, maka semua benda yang itu layak disebut dengan kitab masuk di dalam lafadz tadi. Ya tidak? Berarti tidak muayyan, tidak tertentu. Itu berbeda dengan alam as-saksi yang maksudnya adalah person tertentu, tidak mewakili person yang lain. Wa qawluna mutlaqa ay bila qarinatin, dan perkataan kita mutlaqa maksudnya adalah tanpa qarinah, tanpa qarinah, yakni tidak ada tanda-tanda atau alamat-alamat tertentu, sifat-sifat tertentu yang dinisbatkan kepada isim ma'rifah ini, yakni alam. Wa hadha li ikhraji baqiyatil ma'arifi fa inna kulla wahidin minha la yu'ayyinu musammahu illa biqarinatin. Dan perkataan mutlaqah ini untuk mengeluarkan isim-isim ma'rifah yang lain, karena isim-isim ma'rifah yang lain itu tidaklah salah satu di antara mereka disebutkan, ditunjukkan kepada zat yang diberi nama atau zat yang ditunjuk kecuali dengan qarinah tertentu. Seperti isim isyarah. Isim isyarah itu dia menjadi ma'rifah bukan karena zatnya dia, tapi karena isyarat kita kepada zat tersebut. Jadi dia menjadi ma'rifah karena isyarat kita kepada zat tersebut. Misalkan seperti hada, dhalika. Saya kan mengisyaratkan cuma satu atau beberapa benda yang saya isyaratkan kan? Ya tidak. Misalkan antum pergi ya, ke toko. Baik. Antum pergi ke toko buah. Antum pergi ke toko buah, buah semangka misalkan. Banyak buah semangka berjejer. Ada 10 misalkan, gede-gede. Tapi antum lebih milih yang paling pojok sebelah kanan misalkan, karena itu lebih menarik antum. Antum bilang, "Mana yang mau dibeli?" Ya kata penjual, hada. Antum bilang apa? Hada. Maka buah ini sekarang menjadi ma'rifah. Ya tidak? Karena antum isyaratkan hada muayyan ditakyin itu yang itu. Paham? Berarti bukan yang lain. Maka ini hada isyarat ini menjadi ma'rifah karena kita isyaratkan. Sekarang bisa dipahami oleh orang yang mendengar karena antum apa? Isyaratkan. Yang itu tuh. Oh iya. Berarti ma'rifah sekarang diketahui karena ditakyin. Yang itu bukan yang lain. Berarti isim isyarah itu menjadi ma'rifah karena isyarat. Faham ya? Naam. Berbeda dengan alam. Alam itu mutlak dia. Tidak ada keterkaitan dengan isyarat atau dengan qaidis silah nanti untuk isim mausul. Pokoknya dia itu sudah menjadi ma'rifah dengan awal peletakannya dia sebagai nama. Seperti Khalid tadi ya, Khalid, ja'a Khalid. Maka Khalid itu alam ini ma'rifah dia. Dengan apa ma'rifahnya? Karena dia itu alam, nama. Nama untuk orang. Nah, bagaimana dia menjadi ma'rifah? Ya sudah dari sananya, kalau itu nama orang tidak mewakili yang lain, maka ini menjadi ma'rifah. Sehingga itu menjadi isim yang muayyan, seorang yang bernama Khalid yang tidak mewakili orang-orang yang lain. Maka dia itu ma'rifahnya tanpa qorinah. Karena sudah sejak dari sananya alam ini itu menjadi ma'rifah yang tidak mewakili alam-alam atau isim-isim yang lain. Kama saya ati insyaallah. Insyaallah ada penjelasannya. Ya ini terkait dengan isim ma'rifah yang lain. Kenapa kau menjadi ma'rifah? Pembahasannya nanti. Kalau isim isyarah ya nanti pembahasannya di isim isyarah. Isim mausul pembahasannya juga di isim mausul. Wasummiya alama syaksin. Wasummiya al-alamu asyaksi alama syaksin. Gitu ya. Jadi wasummiya alama syaksin. Kenapa kau disebut dengan alam syaksin? Li'annahu yadullu ala syaksin muayyanin maklumin. Kenapa disebut dengan alam saksin? Karena itu menunjukkan kepada person yang memiliki identitas tertentu yang kita fahami. Di sini ada taklik yang penting untuk kita sebutkan. Nomor 1 ya, halaman 98. Al aslu fil alami annahu la yudafu wa la tadkhulu alaihi alif wal lam al mu'arrifah. Hukum asal dari alam itu tidak diidhofahkan dengan sifat apapun atau dengan idofah apapun, dan tidak pula kemasukan alif dan lam, hukum asal daripada alam. Kenapa? Li'annahu ma'rifatun bil alamiyah, karena dia menjadi ma'rifah dengan alamiyah. Jadi dia adalah alam, nama. Maka dia menjadi alam, menjadi ma'rifah karena dia alam, karena dia adalah suatu nama yang menunjukkan suatu zat yang muayyan, yang ma'rifah, yang kita ketahui. Maka dia alamun bil alamiyah. Apa? Ma'rifatun bil alamiyah. Maka dia ma'rifatun bil alamiyah. Fayustagna biha an ayyi ta'rifin akhar. Maka dia itu boleh untuk tidak didefinisikan dengan sifat-sifat tertentu. Ya, karena dia itu sekarang ya yastaghni anhu, dia itu tidak butuh kepada sifat-sifat tertentu untuk menjadikannya sebagai ma'rifah, karena dia sudah ma'rifah dengan sendirinya, yakni karena sifatnya itu adalah alam. Jadi dia tidak butuh kepada sifat tertentu. Lakin in hasala li sahibihi musyarik, lakin in hasala li sahibihi musyarikun fi ismihi kharaja an kaunihi ma'rifatan. Naam. Akan tetapi jika ternyata ada seorang yang memiliki nama yang sama, berserikat dengannya di dalam namanya, maka sekarang dia keluar dari kema'rifahannya. Misalkan ada 10 orang namanya Khalid. 10 orang namanya Khalid. Khalid semua. Maka semua Khalid ini sekarang menjadi nakiroh, gak ma'rifah lagi. Jadi kita gak tahu ini Khalid yang mana ini. Khalid, ya Khalid, semuanya angkat tangan. Yo, ijlis ya Khalid, semuanya duduk. Kum ya Khalid, semuanya berdiri. Ini Khalid yang mana ini? Bingung. Ada 10 orang. Maka semuanya sekarang enggak ma'rifah lagi, menjadi apa? Naqirah. Wa jara majral asma'i syai'ati allati tahtaju ila idahin wa ta'yinin. Nah, sekarang dia sifatnya sekarang menjadi seperti isim naqirah. Yang mana kalau kita ingin menentukan harus disifati dengan sifat tertentu atau idhofah tertentu atau diberi alif dan lam misalkan untuk menunjukkan kalau dia ma'rifah. Kalau kita tahu, oh ini orang yang ini bukan yang lain. Fayahtaju ila ta'rifin bil idhofati. Dalam hal ini untuk alam maka butuh ta'rif, butuh dima'rifahkan dengan idhofah. Karena hukum asal alam tadi kan tidak didhofahkan kan? Tapi karena sekarang dia itu enggak jadi ma'rifah lagi karena banyak khalid ya. Sekarang kita idhofahkan supaya lebih ketahuan ya, supaya kita tahu, supaya khalidnya itu menjadi ma'rifah. Matalan nahwu zaidukum khalidukum, seperti zaidnya kamu atau khalidnya kamu. Ya maksudnya ini semuanya khalid, namanya 10 orang. Tapi ada satu khalid yang kamu kenal. Yang khalid yang lain itu enggak kamu kenal. Faham? Semuanya namanya khalid, tapi cuma satu khalid yang kalian kenal. Khalid itu fulan itu yang kamu kenal. Maka kalau kita ingin menentukan khalid yang kamu kenal dengan perkataan khalidukum. Khalid yang mana ini? Khalidukum, khalid yang kalian kenal. Paham ya? Berarti sekarang khalidnya ini menjadi ma'rifah dengan apa? Dengan idhofah. Bukan karena dia alam. Dalam kondisi ini ya. Dalam kondisi ini. Paham ya? Pokoknya dalam kondisi ini tadi, dia itu menjadi ma'rifah karena apa? Karena idhofahnya. Karena kita sekarang kan gak tahu. Ini khalid semua soalnya. Baik, kita memakrifahkan khalid ini dengan idhofah. Watakunu ma'arifu bil idhofati, maka dia menjadi isim ma'rifah dengan apa? Al idhofah, la bil alamiyah, bukan karena alamiyah. Taib. Amal alamul jinsi fahuwa alladhi la yakhussu wahidan bi'ainihi. Adapun al-alam al-jinsi ialah suatu ya penyebutan yang dikhususkan untuk suatu person tertentu secara ainnya, secara zatnya. Al-alam al-jinsi fahuwa alladhi la yakhussu wahidan bi'ainihi, maksudnya ialah suatu penyebutan atau penamaan yang tidak dikhususkan bagi zat tertentu secara zatnya, bagi person tertentu secara zatnya. Wa innama yasluhu lil jinsi kullihi, namun penyebutan ini itu layak pula disebut bagi person yang sejenis dengannya. Kaqaulika hadza usamatu lil asadi, fa hadza lafdun salihun likulli asadin. Seperti perkataan ini adalah Usama, karena Usama itu adalah al-alam al-jinsi. Jadi Usama itu nama dari jenis singa. Jadi Usama ini adalah singa atau mewakili daripada jenis singa. Maka ini boleh untuk kita mutlakkan kepada setiap singa yang kita lihat. Faham ya? Tanpa kita mengkhususkan singa tertentu yang ada di Ragunan saja misalkan. Kalau di Ragunan namanya Usama. Ya. Kalau di mana? Kalau di Gembira Loka namanya siapa? Paijo misalkan. Enggak, ya. Tapi semuanya kalau kita melihat singa ya, baik itu di Ragunan, di Gembira Loka ataupun di tempat lain, boleh kita sebut dengan siapa? Usama. Karena Usama itu adalah al-alam al-jinsi. Jadi tidak dikhususkan untuk suatu person tertentu karena itu mewakili daripada jenis-jenisnya. Wa summiya 'alama jinsin li'annahu maudu'un likulli fardin min afrodil jinsi. Kenapa kok disebut dengan alamu jinsin? Karena dia itu diletakkan, ditunjukkan, dibuat, dijadikan untuk setiap person dari person-person selama itu masih dalam jenisnya. Fa usamatu yasluhu likulli asadin. Seperti Usama Itu layak untuk kita sebut ke setiap singa yang kita lihat. Wa su'alatu yasluhu likulli tha'labin. Sedangkan su'alah itu juga nama untuk tha'lab, untuk rubah. Maka itu yasluh, layak untuk kita sebut ke setiap rubah yang kita lihat. Kalau antum lihat rubah dimanapun itu, maka antum berhak untuk menamainya dengan apa? Su'alah. Karena su'alah itu adalah alamu jinsin. Atau ummu iryat. Masya Allah, bagus sekali ya. Ummu iryat. Anti ummu iryat. Masya Allah. Bagus sekali. Ummu iryat. Ya umma iryat. Ternyata apa artinya? Akrab. Kala cengking. Nah, Masya Allah. Jadi kalau antum benci sama orang, ya, ya umma iryat. Ya. Karena lebih tajam lisannya daripada sengatan kala cengking. Likulli akrabin wahakada. Jadi akrab, ya, akrab itu kala cengking, itu namanya, alam jinsinya itu adalah ummu iryat. Ini gimana? Asal mulanya Allah Ta'ala alam bisawab, ya, kala cengking bisa disebut dengan ummu iryat. 6. Jadi kalau antum lihat kala cengking dimanapun itu, pokoknya selagi itu kala jengking, maka berhak untuk antum sebut dengan apa? Ummu iryat. Maka ini perbedaan antara alam saksi dan juga alam jinsi. Naam. Sampai sini insyaallah ta'ala. Bismillah, untuk pekan depan kita akan masuk ke pembagian alam yang lain. Ya, jika ditinjau dari untuk apa alam itu digunakan. Apakah untuk isim, kunyah, ataupun lakab. Allahu ta'ala alam biswa. Fi su'al.